بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرج مخرج صدق، أي اجعل مداخلي مخارجي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقة الأمر. وقل dan katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, Rabbi adkhilni, ya Allah masukkanlah aku madkhala sidq, tempat masuk kejujuran. Maksudnya apa? Ay ij'al madakhili wa makhariji, masuk dan keluarnya seluruhnya di atas ketaatan pada Allah, mengharapkan ridha Allah. Wa ridha makhraja sidqin wa dhalika litadammuni al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena terkandung keikhlasan kepada Allah, muwafaqatul amr, mencocoki perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ali min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku min ladunka, dari engkau sultanan nasira, sultan hujjah zahirah burhan qati'ah ala jami' ma atih ma ala jami' ma atih wa adar, dari segala bentuk yang aku lakukan dan aku tinggalkan. Ada sultannya, ada hujahnya yang kuat, yang jelas, yang membela Rasulullah SAW. Wahada ala halatin yang ziluha Allah al-abda, ini adalah keadaan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maksudnya apa? Allah berikan kepada nabinya seluruhnya baik, mau masuk, mau keluar, mau naik, mau turun, mau apa saja, mau tidur, mau bangun, menghirup nafas dan lain sebagainya, seluruhnya baik, seluruhnya baik, seluruhnya mengandung pahala, seluruhnya dinilai kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maqarrabatan wa muqarribatan lahu ila rabbih, sebagai hidupnya sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Wa yakun lahu ala kulli halatin min ahwalih dalilan zahir wa dhalik mutadhammin lil ilmi nafi', segala keadaannya yang zahir, yang nampak, yang tidak nampak, seluruhnya ada dalilnya, terkandung di dalamnya al-ilmu an-nafi, karena didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan sekedar perbuatan-perbuatan saja yang kosong, tidak, tapi didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Wal amal saleh, didasari juga dengan amalan saleh, lil ilm bil masail wad dalail, terkandung ilmu, permasalahan dan dalil-dalil yang ada, sehingga gerak-gerik Rasulullah SAW semuanya dibangun di atas ilmu, semuanya baik, semua mengandung pahala, tidak ada yang kosong, tidak ada yang tidak bermanfaat, seluruhnya bermanfaat. Wa qawluhu wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, telah datang al-haq wa zahaqal batil, telah hancur sirna kebatilan. Wal haq wa ma awhallah ila rasuli Muhammad SAW, al-haq adalah wahyu yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Fa'amarahu Allah an yaqul wa ya'lan wa ya'lin wa ja'al haq alladhi la yaqumu lahu syai' Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mengumumkan qadza al-haq, telah nampak al-haq alladzi la yaqum lahu syai, sehingga tidak bisa tertandingi sedikit pun. Zaqal batil, lenyap hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap hancur. Ya, ada yang langsung, ada yang bertahap, ada yang butuh waktu. Dan pasti kita yakini yang namanya kebatilan pasti hancur, lenyap. Ada, tetapi masalahnya kapannya. Ya, ada yang langsung, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, langsung lenyap, langsung hancur, binasa. Tapi ada yang bertahap, butuh waktu, ada yang tunggu waktu sampai Allah tentukan waktunya. Allah yang menentukan waktunya, bukan kita. Ya, proses. Tapi intinya yang namanya kebatilan itu pasti lenyap, hancur. Hadza wasfun bat, wasful batil, walakinnahu qad yakunu lahu sawlah wa rawjan idza lam yuqabilu al-haq. Yang namanya kebatilan adalah sifat yang batil, kadang mempunyai kekuatan, pengaruh yang enggak bisa dilawan. Ya, ketika itu, tapi ketika dilawan oleh al-haq, ketika datang al-haq, maka akan hancur kebatilan. Ya, walaupun dengan bertahap, bertahap, ada yang seketika, ada. Fala yabqa lahu harak. Walihada la yurawwijul batil illa fi al-azman al-amkin al-khaliyah min al-ilm bi-ayatillah mubayyinatih. Sehingga tidak ada satu zaman yang mempromosikan, melariskan kebatilan kecuali zaman tersebut, tempat tersebut, daerah tersebut kosong dari ilmu, kosong dari ayat-ayat Allah. Ya, artinya tidak ada satu waktu, satu zaman yang melariskan kebatilan, yang mempromosikan kebatilan, baik zaman maupun tempat, kecuali zaman dan tempat tersebut kosong dari ilmu Allah, dari ayat-ayat Allah dan Rasulnya, mubayyinatih. Tapi kalau di situ ada ayat-ayat Allah, bayinat, disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan ada namanya pergulatan, ya, antara al-haq dengan al-batil, peperangan antara al-haq dengan al-batil. Dan kebatilan pasti hancur, hancur dan hancur, walaupun ada yang seketika proses, ada yang butuh waktu, pasti hancur, pasti binasa waliyadzubillah. Wala haula wala quwata illa billah. Fadlallah.